بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, di mana dengan kedua nikmat tersebut kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk apa yang menjadi amaliah kita di malam hari ini, yaitu kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat talabul ilmi, nikmat yang azim, di mana dengan menuntut ilmu agama, kalaulah dengan hasil yang didapatkan ketika seorang menuntut ilmu agama dimudahkan baginya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya itu sangat terlalu cukup. Terlebih lagi tidak satu dari keutamaan yang didapatkan dari menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat tersebut dengan apa yang kita amalkan di malam hari ini. Allahumma amin. Terakhir dalam kajian kita membahas kitab atau mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah dalam kitab Siyam oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, sampai pada kajian tentang menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Dan tentunya amaliah ini adalah amalan yang disunnahkan pertama kali, sebagaimana beliau mengatakan yundabu ta'jilul fitri. Yundabu ta'jilul fitri. Disunnahkan menyegerakan untuk berbuka puasa. Kemudian amalan tersebut, amalan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia secara umum dan umat ini, demikian bagi yang berbuka puasa. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu selalu dalam keadaan baik, terus menerus dalam keadaan baik ketika mereka menyegerakan berbuka puasa. Juga amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pertama, berbuka puasa adalah disunnahkan atau menyegerakan berbuka puasa adalah disunnahkan. Kedua, kita mendapatkan kebaikan. Dan ketiga, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak dipandang baik meninggalkan berbuka puasa. Tidak dipandang baik meninggalkan buka puasa. Dalam pembahasan kita berkaitan dengan puasa wisal, Rasulullah memperbolehkan puasa wisal ila sahar. Pembolehan ini menyelisihi apa yang datang dari larangan beliau yang diinginkan dengan puasa wisal, 2 hari berpuasa berturut-turut tanpa adanya berbuka puasa. Tetapi apabila ada seorang yang ingin wisal, dia berbuka puasa nanti baru atau nanti ketika waktu sahur, maka hukumnya boleh. Tetapi hukum boleh ini bukan berarti suatu hal yang kita dihimbau, dihasung, menegakkannya. Tetapi yang bahkan kita dihimbau, dihasung untuk menegakkannya, menyegerakan berbuka puasa. Sehingga ketika masuk waktu berbuka puasa, kita pun menyegerakan berbuka puasa dengan apa yang telah kita dengarkan keterangannya dari makanan-makanan yang disenangi untuk memakannya ketika berbuka puasa. Tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berbuka puasa, beliau memakan tamarat, rutabat, beberapa kurma basah. Kalau tidak, fa illam yajid, kalau beliau tidak mendapatkan, maka beliau makan tamarat, beberapa kurma kering. Dan kalau beliau tidak mendapatkan, beliau minum tegukan-tegukan air, air minum. Ini makanan yang disenangi ketika seorang berbuka puasa. Namun makanan yang lain, tentunya makanan yang boleh untuk kita memakannya dalam rangka memutuskan puasa kita, yaitu karena berbuka puasa. Tetapi apabila ada makanan tersebut, yaitu kurma yang mungkin beredar banyak di negeri kita, dan kalau ada yang lebih utama darinya yaitu rutab, maka tentunya kedua makanan tersebut lebih baik, lebih utama dari yang lainnya. Kita berkudua kepada beliau karena beliau tidaklah memasukkan di dalam perutnya yang mulia kecuali apa yang baik. Makanan yang lain boleh, tetapi di sana ada yang lebih baik untuk berbuka. Karena itu, sebisa mungkin kita berbuka dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, tidak lupa seorang berdoa ketika berbuka puasa. Dan sudah kita dapatkan keterangan orang yang berpuasa bahkan seluruh waktu-waktunya untuk berdoa. Seluruh waktu-waktunya untuk berdoa. Dan ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, yaitu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika dia berbuka puasa. Sehingga dia banyak berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, terlebih lagi di saat dia berbuka puasa. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Dalam pembahasan berbuka puasa telah kita singgung bahwa agar lebih nyaman dan lebih aman, kita mengikuti waktu yang telah disebarkan dan telah dibuat oleh pemerintah. Di mana hal ini tentunya agar seorang menegakkan ibadah yang yakin, tidak dibatalkan dengan suatu yang ragu. Puasa dikerjakan dengan yakin, tidak dibatalkan dengan suatu yang ragu. Yang dia meraba-raba telah masuk atau tidak. Berbuka puasa. Demikian halnya dengan sahur. Yaitu ketika seorang makan sahur sampai pada waktu yang telah ditetapkan, selesai waktu makan sahur. Dan dari kebiasaan yang berjalan, ketika dikumandangkan azan yang kedua, waktu subuh, menunjukkan, menandakan telah masuk waktu, waktul imsak, waktu untuk menahan diri dari makan dan minum, karena telah terbitnya fajar as-shadiq. Demikian waktu-waktu ini pula, tentunya kita melihat apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena mereka mengupayakan untuk menetapkan waktu-waktu tersebut bukan dengan semata-mata mereka melihat dengan pendapat, tetapi mereka melakukan pengkajian ilmiah, baik dengan cara menetapkan, dengan cara melihat, dan dengan perjalanan matahari, yaitu dulu kusyams. Sehingga ketika telah dikatakan telah masuk waktu, maka kita pun berhenti untuk makan dan minum. Dan muadzin pun untuk mengumandangkan azan. Karena mohon maaf, hampir sebagian besar muadzin tidak melihat kondisi fajar terbit ataupun tidak. Kebanyakan mereka, pertama tidak bisa menentukan waktu itu sendiri karena sulit untuk menentukannya. Kedua, mereka terhalangi untuk melihatnya. Sebagian ulama bahkan menerangkan dengan keadaan perkotaan di hari ini, atau di zaman ini, penuh dengan lampu yang gemerlapan, Kemudian dengan menara-menara ataupun yang sejenisnya dengan penerangan-penerangan. Ini terkadang menyulitkan bagi orang yang melihat terbitnya fajar. Karena itulah dibutuhkan yang khusus untuk mencermati dan memperhatikan. Karena itu Rasulullah mengutus para sahabatnya, bahkan muadzin dijadikan dua, Bilal azan yang pertama, Ibnu Ummi Maktum azan yang kedua. Dan Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Beliau hanya mendengarkan terlihatnya fajar shadiq oleh manusia atau para sahabat bahwa telah masuk waktu fajar, maka beliau pun mengumandangkan azan. Artinya, muadzin di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam tidak asal azan, tetapi mereka melihat dengan teliti masuknya waktu. Sementara kita di zaman ini dengan terbiaskannya terbitnya fajar dengan daerah perkotaan, maka ini sulit bagi kita, illa kecuali kita berpegang dengan apa yang telah diterbitkan oleh pemerintah dari jadwal masuknya waktu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita cukup berpegang dengan itu, sehingga muadzin pun berpegang dengan itu. Kalau telah masuk waktu, maka dikumandangkan azan, kita pun berhenti untuk makan dan minum. Adapun ta'khir sahur, mengakhirkan waktu sahur, maka ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sahur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahur al-barakah," atau "fa inna fi sahur barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur padanya barakah. Pada sahur padanya barakah. Dan bahkan dijadikan bentuk pembedaan antara seorang muslim dengan ahlul kitab. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab yaitu dengan makan sahur. Dengan makan sahur. Sehingga ini diantara sunnah. Kemudian diantara tentunya barakah makan sahur yang disebutkan dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mendoakan, atau Allah memuji malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah memuji dan demikian malaikatnya mendoakan orang-orang yang menegakkan makan sahur. Sehingga itu dikatakan makan sahur makanan barakah. Ghadaul mubarak. Makan makanan barakah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun bentuk diakhirkannya makan sahur, tentunya dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam makan sahur di waktu akhir. Makan sahur di waktu akhir. Adapun makan sahur sebelum datang sebelum akhir waktunya adalah makanan yang dibolehkan. Makanan yang dibolehkan. Artinya seorang boleh tidak berdosa dan tidak ada masalah ketika dia mengawalkan sahur. Tetapi apabila dia ingin memenuhi sunnah, menginginkan agar dia mendapatkan meraih ibadah sunnah, maka dia akhirkan makan sahur sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakhirkan makan sahur. Tentunya mengakhirkan makan sahur dengan tidak keluar waktu dari waktu makan sahur, sehingga telah masuk waktu subuh, seorang makan atau masih makan dan masih minum. Ini bukan mengakhirkan, tapi ini mengeluarkan makan sahur dari waktunya. Tetapi dia makan sampai masuk waktu, kemudian dia berhenti. Kemudian dia berhenti. Adapun hadis yang mengatakan, apabila engkau memegang makanan dan minuman, maka tunaikan hajatmu. Maka hadis diperselisihkan oleh para ulama antara kuat dan tidaknya. Namun jumhur muhaddithin, demikian a'immatu imam-imam yang besar dalam bidang hadis, mengatakan hadisnya mu'al, hadisnya berpenyakit. Karena itu apabila telah masuk waktu, maka tidak ada lagi makan dan minum, seorang memberhentikan makan dan minumnya. Seorang memberhentikan makan dan minumnya. Dia tidak melanjutkan makan dan minumnya. Karena melanjutkan makan dan minum bukan mengakhirkan waktu, tapi mengeluarkan waktu. Mengeluarkan waktu dari apa yang diperbolehkan dia makan sahur kepada apa yang tidak diperbolehkan untuk dia makan sahur karena telah masuk waktunya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian apabila dia meyakini bahwa ternyata muadzin di satu tempat atau di satu dusun ternyata dia tidak menepati waktu, maka yang menjadi sandarannya adalah masuknya waktu. Dia boleh makan dan minum kalau dia meyakini. Tetapi tentunya tidak dengan menebak-nebak atau tidak dengan menduga antara masuk dan tidaknya. Namun dia pastikan bahwa ini belum masuk waktunya. Kalaupun muadzin telah mengumandangkan azan misalnya, maka masih boleh dia makan dan minum. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam satu keterangan beliau mengatakan, saya mendengarkan dari beberapa para pemuda yang mereka memiliki kecemburuan terhadap agama, semangat menunaikan amalan agama, mereka mengatakan bahwa ada di antara muadzin yang azan tidak tepat pada waktunya. Maka saya pun, kata beliau rahimahullah, mencoba untuk mencermati secara khusus dengan masuknya waktu sahur dan keluarnya waktu sahur. Ternyata apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut tepat, bahwa ada muadzin yang tidak mengumandangkan azan atau tidak tepat waktunya dalam pengumandangan azan, sehingga dia mengedepankan waktu, dia mengedepankan, mengawalkan waktu sholat, mengawalkan waktu sholat, ataupun mungkin satu waktu dia mengakhirkan waktu sholat. Ini namanya tidak sesuai dengan waktu. Maka pada waktu itu, kata beliau Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala, karena kebetulan rumah beliau berada di atas rumah yang berada di atas perbukitan di kota Yordan. Di kota Yordan, yang dengan mudah melihat ke ufuk tempat terbitnya fajar. Ternyata pengumandangan azan belum terbit fajar. Maka beliau mengatakan seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, benar para pemuda tersebut, ternyata muadzin mengumandangkan azan tidak tepat pada waktunya. Maka beliau pun memberikan contoh, beliau masih makan sampai melihat waktu masuknya apa? Masuknya fajar. Tentunya hal ini dibimbing dengan ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Yaitu seorang berpegang dengan masuknya waktu, sehingga misal, karena seorang tidak bisa melihat waktu secara langsung, dia hanya berpegang dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dari penetapan waktu. Dan sudah kita sebutkan dalam kajian kita sebelumnya, alhamdulillah di zaman modern ini, untuk penetapan waktu secara tepat hampir kita miliki dengan alat komunikasi kita. Kalau dulu kita ingin menempatkan waktu dunia dengan jam tangan kita, kita tentunya akan mencari petunjuk bagaimana menempatkannya. Kalau sekarang secara otomatis bisa langsung apa? Langsung terkoreksi dengan waktu yang tepat. Ya, ini dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka dilihat kalau sudah waktunya berhenti. Tapi kalau belum, maka kita masih makan dan minum karena belum masuk waktu fajar shadiq. Wallahu a'lam bishawab. Namun tentunya sekali lagi, karena ini adalah ibadah, hendaknya kita tidak gegabah. Hendaknya kita tidak gegabah, tapi penuh dengan kehati-hatian. Penuh dengan kehati-hatian, khawatir dengan kegegabahan, kita akhirnya makan di saat tidak boleh lagi makan. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Inilah yang diinginkan tentunya di akhir waktu. Di akhir waktu yaitu dengan terbitnya Fajar Shadiq yang ditandai melintangnya cahaya memutih di arah tempat terbitnya matahari dengan melintang yang tipis. Tentunya ini butuh perhatian dengan cermat terhadap waktu tersebut. Ini Fajar Shadiq. Adapun Fajar Kadzib, maka seorang masih makan dan minum. Dan waktu Fajar Kadzib inilah yang dikatakan Bilal mengumandangkan azan. Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal mengumandangkan azan pada waktu malam, belum waktu fajar yang sebenar-benarnya. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Sampai kemudian Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan karena telah masuk fajar Shadiq. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebaik-baik dari makan sahur, secara umum makan sahur dengan semua makanan boleh, selama makanan itu tidak haram, tidak dilarang kita untuk memakannya. Tetapi di sana ada makanan yang bernilai utama ketika kita makan pada saat sahur. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Ni'mah, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Karena itu, berusaha kita untuk menghidangkan kurma dalam makan sahur kita. Baik itu kita makan secara khusus kurma, ataupun kita makan dengan makanan yang lain, kita makan makanan yang lain. Mungkin kebiasaan kita tidak bisa makan kurma saja, harus makan nasi misalnya, atau makan yang lain, kita makan yang lain. Tetapi kita tetap memakan apa? Makan kurma. Agar kita tidak tertinggalkan apa? Keutamaan makan sahur dengan kurma. Baik itu mungkin di depannya, di depan makanan kita sebelum kita makan makanan besar, kita makan kurma. Ataupun mungkin di belakangnya. Yang jelas kita makan kurma. Yang jelas kita makan kurma. Adapun beberapa kurma, adapun berapa jumlahnya tidak ada keterangan jumlah. Sehingga kita boleh memakan kurma secukupnya yang bisa kita atau yang ingin kita makan. Kemudian diupayakan tidak meninggalkan makan sahur. Diupayakan tidak meninggalkan makan sahur. Karena tadi sudah disebutkan pembeda antara puasanya seorang muslim dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Sehingga dia mengupayakan untuk makan sahur. Kalau tidak ada makanan dari apa yang bisa dimakan dari makan sahur, maka dia meminum dengan tegukan air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'ah mimma'in atau walau bijar na'am bijar'ah mimma'in. Makanlah sahur walaupun dengan minuman yang sedikit dari tegukan air, dengan bacaan jur'ah ataupun jar'ah. Artinya dengan minum air telah memenuhi makan sahur. Sehingga jangan sampai kita tidak makan sahur. Puasa di sini sama saja itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Hanya saja puasa sunnah seseorang bisa tanpa makan sahur kalau seandainya dia tidak berniat sebelumnya, tetapi kemudian di pagi harinya dia tidak dapat makanan, baru dia berniat, tidak apa? Dia berniat untuk berpuasa karena dia belum makan. Karena dia belum makan, maka ini tentunya dia tidak makan sahur. Tetapi ini lebih ringan untuk puasa sunnah yang hukumnya puasa mutlak. Adapun puasa yang diinginkan dengan puasa wajib, maka sebaiknya dan seutama-utamanya dia makan sahur walaupun dengan minum air atau tegukan seteguk air. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makan sahur. Telah masuk waktu salat Isya, kita kumandangkan dulu azan Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah mengakhirkan waktu sahur. Bahwa Rasulullah mengakhirkan waktu sahur. Dan akhir waktu yang diinginkan mendekati salat. Pernah Anas radhiyallahu taala anhu ditanya tentang akhir makan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira berapa rentang waktu jaraknya antara selesai makan sahur dengan masuknya menegakkan salat, yaitu salat apa? Salat subuh, yang tentunya dimulai dengan sholat sunnah. Berapa jarak rentang waktunya? Kata Anas, qadra ma yaqra'u ar-rajul khamsina ayah, sekitar bacaan seorang 50 ayat. Disebutkan oleh para ulama, ayat di sini bukan ayat yang panjang, tapi ayat yang sedang dan menuju ke arah pendek. Dan bacaan tentunya sebagaimana bacaan biasa. Tentunya waktunya amat sedikit. Tidak lama. Kemudian Aisyah ditanya dengan satu kondisi seorang menyegerakan buka puasa, kemudian seorang mengakhirkan makan sahur. Maka dijawab oleh Aisyah, apa yang ditanyakan ini itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Wallahu taala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu taala, berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, fasul thalith qada'u shaum, fasal yang ketiga mengqada puasa. Sebetulnya dalam keterangan ahkamus shiyam di sana ada beberapa adab yang lain selain berbuka puasa dengan disegerakan, demikian makan sahur dengan diakhirkan. Tentunya adab-adab yang lain ini bisa dengan mudah kita dapatkan insyaallah ta'ala pada keterangan-keterangan di kitab-kitab para ulama kita, sehingga kita insyaallah ta'ala mengambilnya pada pertemuan-pertemuan mendatang. Karena waktu kita tersisa sedikit dengan semakin dekatnya masuknya bulan Ramadan, maka mungkin kita mengambil secara sepenuhnya kitab, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Fasal yang ketiga, qada ushum. Qada ushum. Yajibu ala man aftara li'udhrin syar'i ayyakdiya. Qada puasa, qada itu adalah penggantian puasa yang dilakukan oleh seorang yang telah batal puasanya di bulan Ramadan, diganti di luar bulan Ramadan. Diganti di luar bulan Ramadan, maka wajib, kata beliau, terhadap orang yang berbuka karena uzur syar'i, karena uzur syar'i, wajib baginya ayak dia untuk mengqadha puasanya, untuk mengqadha puasanya. Tentunya uzur syar'i, apa yang disebutkan oleh syariat dan dibolehkan dengan uzur ini seorang berbuka puasa dan mengqadanya di luar Ramadan nantinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam kondisi safar, bepergian, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka mengganti jumlah yang ditinggalkan itu di hari-hari berikutnya, yaitu hari di luar Ramadan. Dalam ayat ini membawa keterangan bahwa sakit merupakan uzur syar'i. Sakit merupakan uzur syar'i. Yaitu dengan sakit seorang bisa berbuka puasa. Namun perlu untuk kita ketahui, sakit dengan tentunya tingkatan kondisinya. Dengan tingkatan kondisi. Ada seorang yang sakitnya biasa, ringan, yang tidak memberatkan dia untuk menegakkan puasa. Maka sakit dengan kondisi ringan ini tentunya baginya berpuasa. Ada seorang yang sakitnya kondisinya berat dengan sakitnya. Bahkan mungkin diberikan vonis oleh dokter harus makan, harus minum. Karena kalau tidak makan dan tidak minum misalnya, sakitnya akan bertambah parah. Maka dengan sakit ini dia berbuka puasa. Dia berbuka puasa. Kondisi yang lain, ada yang sakit, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Tidak diharapkan lagi kesembuhannya karena sembuhnya suatu hal yang suatu hal yang sulit dan kemungkinannya kecil. Dibahas oleh para fuqaha, seperti diantaranya mungkin dengan keadaan kondisi sudah tua dan sakit yang ditimpa dari sakit yang menahun ataupun berat baginya, maka sakit yang model seperti ini tidak dikatakan bisa sembuh. La yurja bara'uh, kata para ulama. Maka sakit yang seperti ini, dia berbuka puasa dan dia mengganti dari setiap harinya memberi makan kepada fakir miskin. Fidyatut ta'am, membayar fidyah ta'am, membayar fidyah makanan. Makanan yang diberikan bisa jadi makanan yang telah siap saji, siap dimakan. Atau mungkin makanan yang belum siap saji, belum bisa dimakan kecuali dengan olahan, mengolahnya. Maka kedua-duanya boleh, tetapi lebih utama yang siap saji. Makanan di sini fidyah secara umum, baik fidyahnya orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit yang merupakan menjadi bawaan, sakit yang parah, kemudian orang yang sudah tua renta yang tidak bisa berpuasa, menegakkan puasa karena dia sudah tua renta, kondisi tubuhnya tidak mampu untuk menegakkan puasa, atau fidyah dalam keterangan yang diperselisihkan, wanita hamil dan wanita menyusui. Kita katakan diperselisihkan karena ulama berselisih pandang tentang wanita hamil dan wanita menyusui, apakah membayar fidyah ataukah membayar qadha, ataukah membayar qadha dan fidyah, ataukah tidak sama sekali. Mereka berselisih pandang. Tetapi kita mengambil sisi fidyahnya. Maka semua fidyah-fidyah tadi dengan satu keterangan, yaitu memberi makan fakir miskin setiap harinya, baik dengan makan yang sudah siap saji, siap dimakan, ataupun makanan yang belum, yaitu makanan yang masih mentah. Kedua-duanya boleh, atau memilih di antara satu keduanya boleh, tetapi yang lebih baik tentunya yang langsung bisa dimakan. Kata para ulama, yang langsung dimakan dengan makanan yang sempurna dan mengenyangkan. Makanan yang sempurna dan mengenyangkan. Dan memberikannya hanya sekali. Memberikannya hanya sekali. Karena gambaran orang yang berpuasa, orang yang berpuasa ini makan hanya satu kali dalam seharinya. Hanya satu kali dalam seharinya. Karena dia lagi berpuasa. Adapun di luar berpuasa, mungkin dia makan, ya kebiasaan manusia, tiga kali. Pagi, siang, dan malam. Yang sebetulnya makan itu dua kali, siang dan malam saja. Tetapi karena puasa, hanya satu kali. Maka dia menyiapkan makanan untuk sekali makan. Diberikan kepada fakir miskin. Makanan yang sempurna. Makanan yang mengenyangkan. Sempurna yaitu ada lauk-pauknya. Mengenyangkan yaitu mengenyangkan bagi yang makan. Inilah fidyah. diberikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin. Nah, kita kembali kepada keterangan tadi. Sakitnya tidak dipandang bisa sembuh oleh dokter tentunya, bukan kita. Karena yang menetapkan sembuh dan tidak dalam penyakit, dan ini medis, tentunya dokter. Dengan keilmuan yang mereka miliki, adapun hasilnya secara sempurna tentunya adalah di sisi Allah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fidyah dibayarkan. Karena dia tidak mampu. Puasa saja dia tidak mampu. Apalagi dia membayar apa? Qadha. Apalagi dia membayar qadha. Ini sakit yang seperti ini. Tetapi sakit yang sudah kita sebutkan tadi dari jenis yang kedua, dia sakit berat, tapi dia masih mampu untuk berpuasa di luar bulan Ramadan, maka dia tidak berpuasa karena sakit, dan dia ganti di luar bulan Ramadan. Jadi ada tadi kita sebutkan tiga jenis. Yang pertama, yang ringan, yang tidak butuh kepada buka puasa. Ya misalnya seorang terluka jarinya. Terluka jarinya biasa, namanya sakit namanya, luka di jari sakit. Tidak membutuhkan untuk apa? Buka puasa. Tapi kalau dia terpaksa terbaring, demam, panas dan harus minum obat dan seterusnya dari apa yang dikatakan dari hasil pemantauan pemeriksaan medis dokter, dia harus minum obat, dia harus diinfus dan seterusnya, maka dia membatalkan, dia ganti di luar bulan Ramadan. Kemudian wal fitru lil musafir, wal fitru lil musafir, dan berbuka puasa bagi orang musafir. Berbuka puasa bagi orang musafir. Hukum berbuka puasa bagi orang musafir ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi dalam ayat. Sebagaimana tadi dalam ayat. Au ala safarin. Au ala safarin. Maka dari banyak riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada para sahabatnya berbuka puasa dalam keadaan safar. Dan bahkan mencela siapa yang berpuasa dalam keadaan safar, dalam keadaan dia tidak mampu untuk berpuasa. Tetapi hukum umum safar yang menyebabkan seorang itu mengqasar salat. Safar yang menyebabkan seorang itu mengqasar salat, artinya dia pergi meninggalkan negerinya sampai dia mengqasar salatnya, maka boleh baginya untuk berbuka puasa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Bahkan safar yang mulia sekalipun, safar umrah. Safar umrah. Umrah di bulan Ramadan, safar yang mulia. Tidak ada dosa bagi orang yang safar untuk berbuka puasa. Bahkan kalau dia berpuasa dengan safarnya dan dia mendapatkan keberatan, bisa jadi dia mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya untuk berbuka puasa. Kenapa dia memberatkan dirinya? Bahkan Allah cinta kepada siapa dari hamba-hambanya yang mengambil rukhsahnya. Dia benci kepada siapa yang menolaknya. Jadi kalau dia perjalanan safar, boleh dia berbuka puasa. Ini dari fatwa para ulama kibar dahulu dan sekarang. Dalam perjalanan safar, yang dia telah dengan safar ini mengqasar salat, bahkan sampai safar yang mulia. Illa terkecuali safar maksiat. Safar maksiat, maka telah datang keterangan fatwa para ulama tidak membolehkan dia untuk melakukan safar maksiat tersebut, apalagi dia berbuka puasa. Safarnya maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Safar di sini sama saja dia jalan kaki, sama saja dia menunggangi hewan kendaraan atau memakai kendaraan bermotor di zaman ini, atau memakai kapal laut, atau memakai pesawat terbang. Tidak ada rincian dalam keterangan safar bahwa dengan naik kendaraan ini tidak boleh, yang boleh hanyalah berjalan kaki. Tidak ada. Yang ada, semua safar membolehkan seorang berbuka puasa. Bahkan ditanyakan kepada para ulama, diantaranya kibar ulama, tentang sopir bus yang keluar kota, bolak-balik keluar kota. Keluar kotanya ini adalah keluar kota yang menuntut dia mengqasar salat. Maka apakah dia berbuka puasa? Kata mereka para ulama, dia berbuka puasa kalau memang dia tidak kuat. Atau dia berbuka puasa karena dia melakukan perjalanan apa? Perjalanan safar. Jadi sama. Dia berbuka puasa, bahkan kalau memang dalam perjalanannya membutuhkan tenaga dan memayahkan, dia berbuka puasa. Itu lebih utama baginya. Kalaupun juga tidak memayahkan, dibolehkan dia berbuka puasa. Dibolehkan baginya untuk berbuka puasa. Tetapi bagi yang mau berpuasa dan tidak berat baginya berpuasa, baginya untuk menegakkan puasa kalau dia mau berpuasa. Karena di zaman Rasulullah ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, dan Rasulullah tidak menegur masing-masing pihak, membiarkannya. Artinya ini adalah sunnah takririyah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan oleh Rasulullah. Tidak boleh yang berbuka mencela kepada yang berpuasa, tidak boleh yang berpuasa mencela kepada yang berbuka dalam perjalanan safar. Dalam sebuah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ketika ditanyakan siapa yang melarang, bagaimana hukumnya orang yang melarang berbuka puasa bagi musafir. Pertanyaan dalam beberapa pertanyaan, satu di antara poinnya ini. Maka kata beliau, orang tersebut diminta untuk bertobat, melarang berpuasa, melarang apa? Berbuka. Musafir dilarang untuk berbuka. Orang tersebut diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat, bagi pemerintah untuk melakukan eksekusi. Karena ini adalah hukum agama, tidak boleh seorang melarang, kecuali larangan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi orang yang safar boleh berbuka puasa. Di antara amaliyah, para sahabat ketika mereka telah jelas ingin safar, mereka berbuka. Mereka berbuka. Ini menunjukkan bolehnya berbuka puasa ketika safar. Wallahu a'lam bisawab. Jadi tidak melihat dia apakah jalan kaki, ataukah naik mobil, ataukah naik kereta, ataukah apa? Naik kapal laut, pesawat terbang. Demikian. Dan safar yang diinginkan, apabila dikatakan itu adalah safar, safar yang tadi disebutkan, seorang boleh menunaikan sholat apa? Sholat qasar. Ulama berselisih pandang tentang jarak safar. Tetapi Allahu a'lam bisawab, kami secara pribadi berpegang dengan pendapat yang mengatakan safar itu dipandang safar apabila urf memandangnya bahwa itu safar. Urf yaitu apa yang dikatakan oleh adat kebiasaan bahwa itu adalah safar. Ulama berselisih pandang, tetapi di antara mereka ada yang mengatakan safar dikatakan safar apabila urf sudah menyatakan safar. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi wal fitru lil musafir, berbuka puasa bagi orang musafir. Wa nahwihi rukhsah, dan yang sejenisnya demikian rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada umat ini, sehingga itu apa yang dikatakan boleh oleh agama dipandang ini adalah udzur syar'i oleh agama, maka dia boleh berbuka puasa dan dia menggantinya di luar Ramadan. Seperti juga haid dan nifas udzur bagi wanita tidak menegakkan puasa, karena haid dan nifas tentunya dengan ketetapan nas dan juga dengan ketetapan ijma'. Wanita haid dan nifas tidak berpuasa tapi mengqadha puasanya. Sehingga ketika dia berpuasa bahkan berdosa. Ketika wanita haid dan nifas berpuasa berdosa, karena dia melanggar apa yang dilarang dia untuk menegakkan puasa, yaitu apa? Haid dan nifas. Dalam keadaan haid dan nifas, kita kembali bahwa semua apa yang dipandang udzur syar'i oleh agama boleh baginya berbuka puasa dan baginya untuk mengqadha, tentunya dengan keterangan agama, bukan dengan secara serampangan dan bukan dengan sekedar pandangan. Wallahu a'lam bishawab. Terjadi di kebiasaan masyarakat, mereka membayar fidyah ketika mereka tidak berpuasa. Ini tentunya serampangan. Hukum tidak berpuasa tersendiri, membayar fidyah juga dengan hukum tersendiri. Tentunya masing-masing membawa muatan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh secara serampangan. Ditetapkan oleh tentunya agama Allah Subhanahu wa taala, dipandang ini uzur, dipandang ini bukan uzur. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkaitan dengan wanita hamil dan wanita menyusui. Tadi sudah disebutkan secara global, ulama berselisih pandang padanya. Satu pihak mengatakan bahwa membayar qadha, dan ini pendapat yang dipandang kuat tentunya dengan adillah, dengan dalil. Yang lainnya mengatakan membayar qadha dengan fidyah. Qadha dengan fidyah karena dia buka puasa karena mengkhawatirkan anaknya, maka dia qadha dan dia membayar fidyah. Pendapat yang lain mengatakan membayar fidyah saja. Dan ini adalah pendapat Abdullah ibn Umar yang mengatakan untuk membayar fidyah. Demikian dinukilkan dari Abdullah ibn Abbas. Dua orang sahabat ini yang dengan tegas membayar fidyah, mengatakan membayar fidyah. Kalaulah seandainya mereka bukan sahabat, mungkin menjadi pertimbangan di sisi ulama. Tetapi karena mereka adalah dua sahabat, tentunya apa yang mereka katakan bukan fatwa yang muncul atau nampak dari pendapat, sehingga ini juga dipandang kuat oleh para ulama. Yang keempat, dan ini yang dipandang ganjil oleh para ulama, syadz, yaitu pendapat Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, tidak qadha, tidak membayar fidyah. Jadi tidak ada apa-apa baginya. Tapi ini adalah pandangan yang ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Adapun secara pribadi tadi sudah kami sebutkan, kami sendiri condong kepada yang mengatakan pembayaran apa? Fidyah. Al-amru wasi', perkaranya lapang, dengan apa yang sudah kita dengarkan keterangannya tadi. Artinya kita melihat di sana dari beberapa pendapat ulama berpegang dengannya. Adapun yang mengatakan membayar qadha, itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, dengan dalilnya tentunya. Tetapi telah kami sebutkan tadi bahwa yang mengatakan fidyah di antaranya dua orang sahabat, yang dua orang sahabat ini tidak mungkin berfatwa dengan pendapat. Demikian yang kita ketahui dari keterangan para ulama kita. Demikian juga pendapat membayar fidyah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih di zaman ini, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dalam pertemuan-pertemuan mendatang untuk menyelesaikan apa yang ada dari keterangan-keterangan beliau. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan atau mungkin salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.